Dua, apabila nasabah telah menjawab untuk membeli atas tawaran ditawarkan padanya dari penjual, maka bankuan tidak boleh melakukan murabahah dengan nasabah. Artinya, ada penawaran rumah, ya, dan nasabah ini ingin beli rumah ini. Penawaran tadi sudah dijawab nasabah, oh iya dah, saya siap beli. Oke. Maka sekarang lembaga keuangan syariah tidak bisa lagi membeli rumah ini karena dia sudah menerima maka lembaga keuangan syariah tidak bisa lagi membeli lagi karena sudah menjadi milik nasabah, ya, dengan akadnya. Bila tetap dibeli lembaga keuangan syariah, apa yang mau dibeli? Kalau dibeli dari nasabah, jadi inah. Dibeli dengan nasabah tunai, nanti dijual kepada dia dengan cara angsuran lebih mahal, menjadi inah. Kalau tetap dia yang bayarkan uangnya ke pemilik barang, maka ini menjadi riba. Karena akadnya bukan lagi jual beli, tetapi jadi yang beli adalah nasabah dan kurang uang, lalu dipinjamkan uang, dibayar berlebih. Ada lagi pertanyaan? Halaman 34. Nanti dulu ya, yang ini kita pahami dulu pasal-pasal ini. Yang mana? 221, saya. Dan kemudian nasabah menyetujui. Bahkan DP-nya juga sudah diserahkan ke developer. Nah, nasabah ini kan datang kepada perbankan, mau pembiayaan. Lembaga keuangan, ya. Merubah seperti itu. Ini bagaimana? Riba. Wah, kalau begitu hampir satu Indonesia yang terima nih. Iya. Tidak ada masalah. Kalau memang hampir Indonesia gitu ya, mau iya. Iya, betul. Saya sudah sampaikan ke DSN yang tolong perbaiki yang ini. Ada lagi yang lain? Ustaz, mau nanya ya. Ustaz. Yang di halaman 34 sudah suruh tanya tadi kan Ustaz. Saya nanya yang dua Romawi Ustaz, murabahah lil amir bi syira. Artinya apa tuh Ustaz? Dan jelaskan ya Ustaz ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal Ibu, enggak masalah kita ulangi. Murabahah, murabahah akadnya adalah jual beli amanah. Ya. Ya, itu saya beli rumah ini harga sekian. Saya jual kepada Anda harga sekian tambah margin selama untuk saya sekian persen. Jelas Ibu? Ya. Kemudian ini dimodifikasi karena dia menjadi sebagai salah satu bentuk investasi pengganti dari kredit. Jadi tidak ada kredit, jual beli barang. Jual beli barang. Karena jual beli murabahahnya ini al-amir bisyara artinya memerintahkan untuk membeli. Ini saya nasabah memerintahkan kepada lembaga keuangan syariah beli barang ini. Kemudian lembaga keuangan syariah menjual kepada si yang memberikan perintah tadi untuk membeli atau nasabah. Jelas Ibu? Ya sudah jelas Ustaz. Tadi belum loading tadi Ustaz, sekarang sudah loading Ustaz. Baik, sekarang. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu baru baca dua Romawi atau sudah seluruhnya ini? Sudah seluruhnya insyaallah Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Ini nomor berapa Ibu? Sebentar, saya wajib membatalkan bentuk hubungan akad apapun yang telah berlalu yang terjadi antara nasabah dengan pemilik barang sesungguhnya. Nomor 52. Nomor 52 footnote jadi dalil yang mengharuskan dan pemilik barang sekedar pengelabuan terhadap kredit riba. Ini dikatakan IV kan? Bahwa bila sudah dibeli seperti yang BTN ditanyakan tadi, IV mengatakan ini riba. Ini syariah. Enggak tahu mana yang betul, IV atau ini. Tapi yang jelas kita jelas bentuknya tadi adalah pinjaman, bentuknya lagi bukan lagi jual beli. Baik. Dan disyaratkan bahwa pembatalan ini secara hakiki dari kedua belah pihak bukan pembatalan bentuk pura-pura. Dan tidak boleh mengalihkan akad tadi selesai ya. Tidak boleh mengalihkan akad yang telah disepakati antara nasabah murabah bi syira dan penjual pada lembaga keuangan. Sekarang bentuknya apa yang ditanyakan tadi Ibu? Begini Ustaz. Ya. Seorang nasabah dia pengen misalnya membeli sebuah motor. Ya. Dia pergi ke lembaga ke penjual dengan toko A misalnya, harga sepakat misal 10 juta. Ya. terus dia pergi ke lembaga keuangan, saya mau beli motor, harus dibeli di toko A itu, sementara dia udah berakad duluan. Jadi lembaga keuangan yang tinggal membeli itu, apakah ini yang dimaksud itu, mengalihkan akad? Enggak, kalau tadi harus dibatalkan pura-pura, batalan pura-pura enggak boleh kan ya? Kalau sekarang maksudnya, dia hanya mengalihkan akad. Maksudnya mengalihkan akad, dan tidak boleh mengalihkan akad atas kesepakatan antara nasabah, murabbi syarat, dan penjual pada lembaga keuangan. Artinya, sekarang saya alihkan Anda untuk lembaga keuangan membeli. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dibeli oleh si nasabah. Kan dialihkan lagi kan? Ya, ya, ini Ustaz. Tidak boleh pengalihannya. Menaikkan harga sudah ada akad ini? Belum. Iya. Boleh. Boleh. Ustaz, kalau belum dibeli, baru akad dengan si penjual motor tadi. Jadi dia udah dapat. Ibu, sebentar. Belum dibeli, baru akad. Apa iya. Maksudnya ini? Dari bicara, misalnya kan si nasabah boleh menunjuk ke toko. Menunjuk, bukan akad kan? Bukan. Gitu maksudnya. Terus si nasabah pergi ke toko itu. Dia berbicara dengan penjual toko, sudah nego dengan harga sekitar. Saya akan minjem ini ke lembaga keuangan. Betul. Minjem? Ya, ya kan untuk pembayarannya Ustaz kan di lembaga keuangan. Kalau minjem bukan jual beli, Bu? Beli. Ustaz maksudnya beli barang, Ustaz, dengan meminjamkan uang ke lembaga keuangan. Dia membeli barang. Iya, ini kredit bukan berarti murabahah. Saya berikan gambaran jelasnya dulu ya. Maksud saya tadi saya pikir, dengan saya tapi sebagian ya saya yakin sudah bisa memahami apa yang dimaksud murabahah bil syirah. Datang kita umpamanya ke dealer tadi. Kita setuju yang ini tapi belum ada akad. Dia kata dia, "Pak jadi Pak, enggak. Saya enggak mau beli." Ya, tidak ada akad. Jelas? Sekarang datang dia ke lembaga keuangan syariah. "Hai lembaga, ya. Saya setuju barang itu. Ini nomor orang, ini nomornya, ini nomor jenis motornya." Di ruangan sekian jelas. Kemudian ditunjuk dia mengatakan, "Saya belum ada akad sama sekali, baru saya tawar dan dia sepertinya mau harga sekian. Coba Anda beli." Kalau setelah Anda beli, ya, kemudian saya beli dari Anda. Tapi lembaga keuangan berani enggak dia beli karena ada risiko. Kalau dia ingin yang halal harusnya berani. Dia bikin dengan syarat-syarat tadi. Jelas, Ibu? Baik. Kemudian lembaga keuangan syariah menjual kepada dia dengan setelah dimiliki baru dijual. Dimiliki dengan akad baru dijualnya. Walaupun masih di toko tadi. Mana barang ini? Pindahkan. Sini. Sudah. Sudah beli dengan akad, sudah diterima. Baru dikatakan, "Ini saya jual kepada Anda di tempat itu juga." Dan dibuatkan akad jual beli di tempat itu juga boleh. Baik. 3-4 masih ada pertanyaan seputar sini. Baik. BTN yang ditanyakan sebelumnya tadi, ya. Bahwa itu kan bisa jadi halal, Ustaz. Kalau misalnya pertanyaannya tadi begitu, jadi halalnya gampang. Tapi tadi pertanyaan begitu. Silakan, bagaimana jadi halalnya? Misalnya kita udah tahu itu rumah yang mau kita beli, ya. Kemudian kita kan nggak ada tawar menawar, ya. Ya, suruh lembaga membelinya kan berarti halal, ya, Ustaz ya? Betul halal. Oh, ya. Tapi undang-undang perbankan syariah nomor 2008 tahun 2008 bahwa lembaga keuangan syariah tidak bolehkan memiliki aset. Ini yang bermasalah. Sampai sekarang yang bermasalah. Berarti selain rumah baru halal, Ustaz, ya? Dia tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk memiliki aset. Oh, apa saja pun gitu ya? Aset apa saja. Kan? Rumah, motor, segala macam. Maaf, Ustaz, ini agak banyak karena menyangkut ini muamalah di perbankan, Ustaz. Iya. Di halaman 3 di awal tadi, kita disebutkan akad itu adalah transaksi yang menggambarkan kedua belah pihak penjual dan pembeli itu melakukan tindakan baik ucapan ataupun tindakan yang disepakati begitu. Yeah. Ketika ada yang mengatakan saya menjual barang ini kepada Anda dengan harga 10.000, maka itu sudah ijab, nanti kabulnya saya terima begitu. Yeah. Nah, ketika tadi disampaikan oleh ibu-ibu yang di belakang, ada kata-kata tawar-menawar harga dan disepakati di muka tentang pembelian motor tadi. Nah, itu apakah sudah termasuk akad dalam konteks ini sehingga dia menjadi riba apabila dia diajukan kepada perbankan untuk dibiayai? Dia tawar menawar dan setuju kan si ibu tadi? Kita kan, bapak yang di depan tadi menyampaikan, ketika kita bertanya, pasti mereka menyampaikan harga. Ya, harga. Nah, ketika kemudian ada nggak ijab dan kabul atau tanda-tanda bahwa dia setuju dengan perbuatan ada tanda tangannya atau sini kuncinya atau diberikan uang. Ketika dia sepakat dengan harga 10 juta itu tentang motor itu yang ditawarkan oleh pihak leasing, maka menurut saya dari pemahaman halaman 3 ini yang disebutkan di buku ini, di diktat ini, maka itu sudah termasuk akad. Dengan apakah termenawar? Dia harus dibatalkan terlebih dahulu begitu, Ustaz? Kalau termenawar belum. Kalau dia bersegera termenawar, karena dia sudah sampai 10 juta, dia pergi aja dia. Bisa kan? Bisa. Jadi kalau dia bilang, Pak jadi enggak? Entar dulu, berarti belum jadi. Bisa gitu kan kalau termenawar? Berarti harus disampaikan kabulnya dulu, baru dia disebut sebagai akad yang lengkap begitu. Kabulnya bisa dengan kata-kata, bisa jadi dengan sikap. Pak jadi Pak. Jadi itu berarti? Akad. Tadi belum tentu. Mungkin dia mengangguk itu untuk cari jalan untuk pergi, Ustaz. Bisa, Ustaz, begitu. Bisa, kenapa betul. Ya? Tetapi di sini diserahkan barang atau tidak? Tidak. Kalau tidak diserahkan barang, akad sudah tapi belum bisa dijual oleh dia. Berarti belum ada kompet. Pemindahan hak secara syar'i, belum ada pemindahan hak secara hukumnya begitu. Ustaz. Sudah, dengan akad sudah, dengan dia menunjukkan iya mengangguk walaupun tujuannya agar bisa lari saja, tetap sudah ada akad. Kalau nanti dia datang ingin beli lagi, ingin beli lembaga keuangan tadi, harus dibatalkan dulu yang itu. Jazakallah. Allah yang barik. Halaman 34 jelas? Jelas? 35 jelas? Harus jelas, karena nanti habis asar Anda buat akad buat SOP. Saya tidak tahu menau. Nanti kumpulkan sore sebelum besok. Besok lain bukan ini lagi pekerjaan kita. Masuk salam, istisna. Cepat silakan. Jelas halaman 35? Berapa Ibu? 2, 3, 1. Yang mana yang kurang jelas? Tidak boleh dokumen janji atau sejenisnya mengandung perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Iya. Pada saat janji, ketika nasabah baru pesan, saya berjanji akan membeli ini nanti. Lalu kata bank, nanti kamu janji saja, ternyata kamu enggak datang lagi, saya rugi, sudah saya beli. Oh yaudah, janji bikin, janji mengikat, enggak ada masalah. Bikin pernyataan saya akan beli mengikat. Saya janji akan beli dan mengikat. Jelas? Jadi tanda tangan ya, tanda tangan oleh bank, janjinya mengikat. Sekarang boleh? Tidak boleh, karena ini sama dengan akad. Kecuali fatwa DSN yang bolehkan. Di buku Harta Haram saya jelaskan di situ fatwa DSN ini bertentangan dengan OIV ini dan bertentangan dengan mayoritas para ulama. Mereka menukil pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qardawi. Pendapatnya sangat lemah terhadap ini. Wabillahi taufik. Karena Syekh Al-Albani, Syekh Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan, "Idza ar-rajul ar-rajula sil'ata." Ishtari hadhi wa urbihuka bikadha. فإن ألزم أنفسه بالعقد الأول بالأمر الأول فهو مفسوخ لشيئين لأنه بيع مال لم يملك. Bila seorang memperlihatkan kepada temannya, tuh barang itu, silakan kau beli, nanti saya berikan kamu, saya beli dengan murabahah kepada kamu setelah kamu beli. Jika mereka bersepakat dan mengikat diri dengan akad yang urutan yang pertama tadi, perjanjian yang pertama diikat, maka yang musyawir mengatakan tidak boleh. Karena ini merupakan menjual barang sebelum dimiliki. Perjanjian yang mengikat, akad sudah namanya. Tapi kalau janji tidak mengikat. Boleh mengingkari janji dalam muamalat karena tidak termasuk dalam hadis yang larangan ayatul munafikin. Tidak termasuk. Fadal. Yang baru dijelaskan 231 itu ya. Yang saya tangkap agak ya sorry. Poin yang baru dijelaskan 231 ya. Itu seakan-akan saya bertentangan dengan yang poin 253. Mohon dijelaskan bagaimana? 253 mana? 253. 25 lembaga keuangan boleh mengharuskan agar nasabah menepati janji. Halaman 36 Ustaz. Ya, 253. Lembaga keuangan boleh mengharuskan agar nasabah menepati janji. Mohon dijelaskan. Akan membeli murabahah memberikan syarat kepada nasabah agar mendepositkan sejumlah dana yang dinamakan dengan khamisul jiddiyah. Tidak bertentangan. Kalau janji ini maksud di sini janji sepihak. Coba baca lagi dua. Ada yang janji sepihak dibolehkan? 233. Ya, 233 betul. Boleh melakukan perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan dengan syarat khiyar bagi salah satu pihak. maupun kedua belah pihak. Syarat kedua syarat kedua belah pihak jelas. Si pembeli enggak jadi penjual enggak ada masalah. Si penjual enggak jadi beli enggak ada masalah. Penjual enggak jadi penjual enggak ada masalah. Tetapi boleh sepihak. Artinya lembaga keuangan tidak dilazimkan untuk melakukan akad yang pertama, akad yang kedua, tapi si nasabah iya. Jadi lembaga keuangan memiliki akhyar sedangkan nasabah tidak. Ini yang dimaksud oleh di sini. Jelas tidak bertentangan. Baik. Ini mereka bikin bukan sehari ini, 5 kali jalsah biasanya, 5 kali pertemuan. Untuk dibuatkan seperti ini. Baik. Bukan satu orang yang bikin ini. Setelah biasanya saya tidak buat buku aslinya. Dalam tarikh ilmiah tersebut hampir 10 kali pertemuan membuat ma'ayir ini. Diskusinya 10 kali pertemuan kemudian dibuat oleh ahli bahasa untuk membuat bahasanya ini. Ada lagi yang lain? Nomor 35 ada? Puan Ustaz. Ya Ibu. Jadi di lembaga keuangan ini apa ada transaksi yang bisa halal Ustaz? Untuk itu nanti Ibu, pahami dulu ini pasal-pasal nanti kita jawab. Iya, ya baik Ustaz. Jelas Ibu? Ya, baik. Ada pertanyaan tentang pasal di sini? 35 ada? Tidak ada? Tidak ada? 36? Fadal Ustaz. Gini Ustaz, yang 241 ini Ustaz. Ya. Jadi kan lembaga keuangan tidak boleh mengambil komisi. Kemudian 242 tidak boleh mengambil komisi lagi kan atas kesediaan memberikan pembiayaan tersebut. Ya. Sekarang begini, kondisinya dia kan tidak perlu menyebutkan ini apa namanya? Ini kan antara dia dengan nasabah. Dia kan bisa menetapkan harga sekena dia aja terserah itu. Tidak ada keterikatan sehingga kalaupun ada komponen komisi di dalam itu tapi itu tidak disebutkan ke pembeli kan tidak ada masalah Mas Ustaz. Enggak, jualnya belinya merubah harus jelas. Karena merubah dia menyebutkan harga pokok. Terus biaya yang timbul karena proses pembelian yang dilakukan oleh si lembaga keuangan syariah gimana Ustaz? Dimasukkan ke dalam biaya pokok. Ah, masuk dalam harga jual kan? Hmm. Boleh berarti. Barang pokok, nilai pokok artinya saya beli ini dari si fulan sekian, kemudian semua biaya taklufa, biaya pemindahan segala-segala macam, jadi sebegini. Oh begitu. Dan itu tidak komisi di dalamnya? Tidak komisi. Seluruh berarti untung pun boleh di situ ya? Nanti bersepakati untungnya. Kalau komisi, oh. Komisi apa lagi? Dia membelikan, kalau komisi untuk diri, sekarang kan komisi ini antara dia dengan nasabah kan? Ya. Ya. Oke, ya. Ini dia ingin dapat komisi, ingin dapat laba juga. Ada lagi? Tiga, berapa Ibu? Dua? Tidak boleh menerbitkan sukuk atas utang merubah. Lupakan saja ini sukuk lain. Jelas Ibu? Jelas atau tidak? Jelas. Ini, karena saya jelaskan panjang juga. Saya dua hari memberikan pelatihan di Departemen Keuangan Dirjen Pengelolaan Sukuk Hutang Negara membahas tentang pengembangan sukuk negara dalam bentuk sukuk retail. Ini saya sampaikan sukuk retail yang ada ini copy paste dari sukuk retail yang sukuk ijarah yang ada di Bahrain yang sudah diharamkan oleh para ulama. Anda pindahkan ke Indonesia sekarang. Baik. Ada 35? Sebentar ya. Sebentar Pak Dahlan. 35 cukup? Masyaallah. 36. Fadal Pak Dahlan. Ya, 252. Dan juga seharusnya yang menanggung kerusakan barang ketika pengiriman adalah pemilik barang. Ini apakah seharusnya ini tidak bisa dikompromikan Ustaz? Dengan siapa? Antara penjual dengan apa tadi? Dengan nasabah. Lembaga keuangan dengan? Dengan nasabah. Umpama lembaga keuangan tidak mau menanggung risiko gitu. Nasabah tidak boleh menjamin akan mengganti kerusakan yang terjadi pada barang pada waktu pengemasan untuk dikirim atau waktu penyimpanan barang. Karena jaminan kerusakan ini tidak bisa dikategorikan pada jaminan bahwa pedagang yang direkomendasikan adalah amanah dalam pendistribusian barang. Dan juga seharusnya yang menanggung kerusakan barang. Nah itu. Tapi ini adalah pemilik barang atau lembaga keuangan. Nah, kalau terus, lembaga keuangan tadi mensyaratkan dia tidak mau menanggung pengiriman karena ya diambil barang selesai gitu. Itu gimana Ustaz? Diambil barang jualnya kapan? Ya pada saat itu dijual. Langsung artinya enggak pakai dikirim. Ya, itu urusan nasabah gitu. Kenapa? Pengambilan nasabah? Barangnya. Sebentar. Ini lembaga keuangan harus beli dulu kan? Ya. Dengan akad. Ya. Terima dulu kan? Ya udah terima. Terima dia pakai dikirim kan enggak? Ya itu dikirim oleh si penjual kan gitu. Ke nasabah. Langsung. Ke apa? Ke lembaga keuangan tadi. Ini kan belum dibeli oleh nasabah. Maka bagaimana nasabah menanggung risiko? Kalau dia mau sedekah silahkan. Tapi menanggung risiko tidak, dia namanya sedekah. Kan belum ada akad jual beli kan ini. Masih antara lembaga keuangan dengan supplier. Penjual. Kalau nasabah mau, alhamdulillah, jangankan itu. Kerugian yang lain, kalau ada nasabah yang nanggung juga bagus. Jelas ya? Padahal? Masih belum, Ustaz. Maksudnya, kan tadi sebentar. Lembaga... Sekarang lembaga keuangan syariah membeli barang dari supplier dan penjual rumah tadi, atau barang motor gitu, umpamanya ya. Ya. Dia baru boleh menjual setelah dia lakukan akad dan setelah diterimanya barang. Barang ini kan untuk dia menerima butuh dikirimkan ke rumah ke tempat lembaga keuangan. Kan antara lembaga keuangan sampai di sini belum ada akad dengan nasabah untuk jual beli kan? Lalu atas dasar apa nasabah menanggung kerugian? Enggak, ketika setelah ada akad dengan nasabah maksudnya Ustaz. Oh ya, sekarang sampai barang rusak. Ya. Iya kan barang rusak. Dia menyatakan, ini nasabah beli barang motor bannya hilang dua. Nasabah mau? Pada saat barang dibeli itu dalam keadaan lengkap, Ustaz. Setelah pengiriman ada kerusakan. Gitu. Sampai ini, iya. Sampai sekarang di lembaga keuangan syariah rusak. Masih bagus, Ustaz. Hah? Masih bagus. Ketika dikirim kepada nasabah baru. Oh, setelah dibeli. Iya. Dibeli oleh lembaga keuangan. Kemudian dibikin akad antara lembaga keuangan dengan nasabah. Ya. Ini tadi kan kalau kan itu maksudnya ini antara lembaga keuangan dengan supplier, dengan pemilik barang. Jelas padahal. Gitu ya. Ya. Nah kalau tadi ini berarti sudah keluar dari konteks ini kan ya. Kalau umpamanya sekarang sudah dibeli akad diserah terimakan. Tetapi kemudian nasabah mengatakan tolong antar ke rumah saya. Ini memang tanggung jawab nasabah. Karena sudah diserah terimakan. Dia hanya tolong mengantarkan. Jadi belum diterima dia. Jelas, sebentar. Jelas pada halan. Ya, jelas, Ustaz. Tapi nampaknya dikaitkan dengan jual beli tadi, ya itu agak bertentangan sikit, Ustaz. Karena ketika jual beli, ya kan barang sudah kita beli, sudah kita bayar, kan barang belum kita miliki. Gitu kan. Nah itu kan tanggung jawab oleh si penjual gitu berarti. Tapi kok dia mensyaratkan, saya keluar dari toko saya, ini tanggung jawab Anda. Kan bisa juga Ustaz sepertinya. Halal juga jadi jual belinya Ustaz. Kan? Keluar dari toko saya, terima dulu. Iya. Setelah terima, pindah tanggung jawabnya kepada dia. Maksud Anda ada cacatnya, cacat waktu barangnya disembunyikan begitu? Tidak. Misalnya terjadi sesuatu di jalan gitu. Ya udah risiko yang menerima pembeli kalau sudah diterimanya. Kalau belum diterima, iya. Risiko penjual. Kalau belum diterima. Misalnya gini Ustaz, ini ya, pembelian antar pulau Ustaz. Antar pulau. Nah, kita sudah cashkan gitu kan. Sudah kita bayar tunai gitu. Kita bayar tunai, sudah kita terima barangnya. Ya, tolong antarkan ke pulau saya. Dia kan kita yang minta tolong. Tolong diantarkan pengangkutan saya. Ini tanggung jawab siapa? Si pembeli kan sudah diterima. Milik siapa sekarang? Cukup padahalan. Ya, berarti... tanggung jawab si pembeli berarti Ustaz ya. Kalau sudah diterima tanggung jawab pembeli. Berpindah kepemilikannya tangan dia tanggung jawab orang dia. Okay, makasih. Jelas, baik. Kobat tadi datang Ustaz. Misal kita sudah jual beli. Ya. Barang belum sampai ke tangan pembeli. Itu kerusakan di jalan itu dan belum diterima kan? Ya belum diterima tapi udah akadnya udah jelas dah. Kan udah jelas, saya belum diterima barangnya itu kerusakan. Ya. Semuanya tanggung jawab si penjual. Dan waktu tadi belum apa Ustaz bilang tanggung jawab apa? Kalau sudah diterima. Berarti terima harus sampai di tangan dia? Ini kasusnya ada dua kasus. Yang ditanyakan tadi kasusnya bukan itu. Yang ditanyakan kasusnya lain lagi. Yang ditanyakan dia, setelah terima di tempat sini. kemudian tolong antarkan ini ke rumah saya, ke pulau saya. Ini kok sudah diterima, berarti risiko si pembeli. Kalau pembelinya tidak berada di pulau ini, ya, tolong kirimkan ke sini. Risiko siapa yang nanggung? Si penjual. Karena belum diterima si pembeli. Kalau si penjual tahu, dia mengatakan, saya enggak mungkin, nanti risikonya saya nanggung. Enggak nyampe pun, hilang pun, dia tanggung kan? Maksudnya kalau dalam ganti kerugian, misalnya rusak dan pengiriman itu 100% kewajiban si penjual atau bisa diapakan? Tergantung kobotnya kapan. Jelas? Kalau kobotnya sebelum pengiriman, berarti di tangan si pembeli. Ya, apanya lain? Kalau kobotnya setelah sampai barang, berarti di tangan penjual. Apanya lain apa, Zat? Lain daerah. Belum diterima, tapi lewat telepon sudah jelas. Iya, tapi kan belum diterima barangnya kan ya? Iya. Iya. Maka ini di tangan penjual risikonya. Berarti itu enggak boleh diapakan, Ustaz? Misalnya antara 50-50 musyawarah. Oh, sepakat sih, enggak ada masalah. Ibu silakan, Ibu. Halaman 36 kan, Bu ya? Iya. Ustaz, begini, kalau misalnya poin mana, Ibu? Yang batal itu, Pak. Hah? Jadi misalnya gini, kalau misalnya nasabah minta permohonan ke lembaga, ya. Terus lembaga ke supplier. Terus udah ada sebentar, Ibu. Ini poin di sini atau bukan, Ibu? Iya, poin itu. Yang mana? 233 lah kali, Pak ya. Kita sekarang 36, Ibu. Terus, enggak masalah yang 233, terus. Iya, misalnya yang lembaga ini sudah dengan supplier sudah oke, misalnya gitu, Pak. Terus dibatalkan sama nasabah itu gimana? Itu lihat jawabannya di 253-254. Jelas, Ibu? Iya, jelas. Minta hamish jidiyah dari awal. Hamish jidiyah dari awal. Yang fungsinya bukan DP. Kalau dia umpamanya tidak jadi membeli, enggak ada masalah, tapi uang Anda belum saya kembalikan. Saya tunggu dulu. Saya tunggu dapat barang ini ada penjual. Atau bila bisa barang ini dikembalikan kepada si penjual pertama, dikembalikan uangnya lagi, hamis jidiyahnya. Kalau umpamanya tidak bisa dikembalikan, tunggu dulu terjual berapa. Kalau terjual di bawah harga dari yang akan dibeli oleh yang pertama tadi, ya, maka dipotong selisih harganya, ini kerugiannya. Kalau sama atau di atasnya, maka dikembalikan penuh hamis jidiyahnya. Jelas, Ibu? Baik. Masih ada yang lain? Ini kan masih jaminan pemilikan, kepemilikan, serah terima lembaga keuangan. Akadnya 38 baru ada akad. Melangsungkan akad murabahah 38. 36 jelas? Cukup? 37? Berapa ini? 36, Ustaz. 36. Yang 37-36. Yang 253 itu maksudnya gimana, Ustaz? Lembaga keuangan boleh mengharuskan agar nasabah menepati janji akan membeli barang murabahah dengan memberikan syarat kepada nasabah agar mendepositkan sejumlah dana yang dinamakan dengan hamish jidiyah untuk memastikan bahwa nasabah mampu secara ekonomi dan juga agar lembaga keuangan mudah mengganti kerugian yang dialaminya ketika nasabah ingkar untuk membeli barang murabahah. Dengan demikian, lembaga keuangan tidak perlu meminta ganti rugi pada nasabah, tapi cukup hanya memotong dana nasabah tersebut. Atau hamish jidiyah. Hamish jidiyah bukanlah DP. Dana yang depositokan pada lembaga keuangan untuk sebagai jaminan bisa berupa amanah yang dipegang oleh lembaga keuangan untuk disimpan sehingga lembaga keuangan tidak berhak menggunakannya. Dan bisa sebagai investasi yang akan dikembangkan lembaga keuangan atas dasar akad mudharabah antara nasabah dengan lembaga keuangan. Jelas, Ibu? Belum jelas? Baik. Saya jelaskan. Ketika nasabah datang, kalau hanya sekedar pesan saja, semua orang bisa pesan kan? Walaupun dia tidak ada kemampuan atau tidak ingin beli, hanya sekedar memainkan lembaga ini saja. Pesan! Iya, ada pesan. Dibeli. Ternyata besok akan datang lagi. Maka ketika dia pesan, sini hamish jidiyah. Hamish jidiyah, margin menunjukkan Anda serius. Ini yang saya pegang. Ini berbentuk titipan. menunjukkan Anda serius dan menunjukkan kemampuan Anda untuk bayar DP-nya nanti. Nanti bayar DP-nya. Jelas? Ini dipegang saja, kalau tidak jadi jual beli, ya. Kalau orang sudah mengeluarkan uang umpamanya Anda minta 20% dari harga 2 juta. Mau dia sekedar main-main pesan bisa gitu? Enggak mau dia kan? Karena sudah keluar uang 2 juta disimpan dulu di tangan Anda. Ya berarti dia akan menunjukkan keseriusan. Kalau nanti barang nyampai, kemudian Anda tawarkan kepada dia jadi jual beli, ini bisa dijadikan sebagai DP, dirubah jadi DP. DP-nya itu yang kemarin saya bayar, yang saya depositokan, saya letakkan di Anda, saya simpankan. Kalau dia enggak jadi, dipegang dulu untuk mengganti kerugian. Karena dia sudah menyebabkan kerugian, la dharar wa la dirar. Saya pegang dulu uang Anda, saya tunggu dulu barang saya laku. Setelah ini barang laku, saya lihat antara harga yang Anda asumsikan dari awal dengan harga yang terjual. Bila saya rugi, saya potong kerugian dari Anda. Karena Anda menyebabkan saya rugi membeli barang. Jelas? Baik. Bila harga yang terjual sama dengan harga biasa, dengan harga yang diasumsikan di awal, kembalikan uang hamis syidiahnya. Berapa aja Ibu? 100% kalau dia mau enggak ada masalah. Sesuatu yang tidak ditentukan jangan tanya Ibu, minta berapa aja untuk penjamin. Ini penting untuk apalagi untuk jual beli emas. Nantilah saya ada kisah tapi terlalu panjang. Foto-foto. Silakan masyid. Habis jadi ya jaminan penawaran segala macam, tapi fungsinya tadi. Kalau dia tidak jadi beli, jangan potong seluruhnya. Jangan potong seluruhnya. Jelas? Baik. 36 selesai. Fadal, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Poin 311 haram hukumnya lembaga keuangan. 37 sekarang Bapak. Iya, betul. Ya. 36 selesai Ibu ya. Ya, 3 berapa tadi Pak? 311. 311 ya. Haram hukumnya lembaga keuangan menjual barang murabah sebelum memilikinya. Ya. Tidak sah lembaga keuangan mendatangi akad murabah dan seterusnya. Ya. Bahkan yang poin berikutnya sebetulnya 321 ini wajib hukumnya memastikan lembaga keuangan telah menerima barang baik secara hakikat maupun secara hukum sebelum menjualnya kepada nasabah dalam bentuk murabah. Ya. Dalam prakteknya berbeda ini Pak Ustadz. Saya tidak mengharuskan Anda mempraktekkan seperti yang dipraktekkan lembaga keuangan syariah Indonesia. Ini kita pahami mana yang betul, tidak dipraktekkan oleh mereka, Anda praktekkan sendiri. Bisa? Sehingga bila Anda punya usaha, ini murabahah salah satu bentuk investasi dalam mengembangkan harta. Ya. Sehingga kalau Anda praktekkan apa yang dalam lembaga keuangan syariah, salah dia seperti ini, salahkan di sini. Maka pahami ini dan praktekkan seperti di sini. Sehingga kita punya contoh apa benchmark namanya. Sehingga kita punya contoh yang ingin kita jadikan acuan. Kalau tidak maka koperasi syariah tersebut karena dia mencontoh adalah lembaga keuangan syariah bank, enggak ada bedanya copy paste. Maka contoh kepada yang benar. Paham yang saya inginkan? Bila di lembaga keuangan syariah tadi uang tidak sesuai, paksa mereka, Anda beli dulu barang. Mereka dengan akad wakalah kan di sini ada kan akad wakalahnya bagaimana yang dibolehkan dan mana yang tidak? Ada kan? Ada atau tidak? Ada yang nomor berapa tadi itu? Hah? Ada. 3 3 1 3. Iya, 3 1 3. Dan boleh untuk melakukan tersebut dilakukan perwakilan, tetapi lihat persyaratannya. Persyaratannya tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan syariah praktek yang ada. Kalau terpenuhi persyaratannya jadi boleh perwakilannya mewakilkan. Jelas Bapak? Baik Pak Ustaz. Allah barik fiik. Kita bukan memahami apa yang terjadi di lembaga keuangan syariah Indonesia, bukan. Kita ingin memahami bagaimana cara merubah yang betul. Diterapkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Tidak diterapkannya, kita paksa dia untuk menerapkan, karena ini standar internasional. Bukan dibuat oleh DSN. Bukan dibuat oleh undang-undang perbankan syariah Indonesia. Kita paksa dia untuk ikut tersebut. Seperti lembaga-lembaga keuangan konvensional ikut Basel, ganti Basel namanya, untuk pasal-pasal produk mereka yang ikut di Swiss. Ya. Ini yang dibuat oleh Bahrain, kedepannya akan dipaksakan. Tapi memaksakan seperti tadi. Tidak gampang untuk memaksakannya, berbeda dengan konven. Terus masih ada halaman 37. Ya. Apa yang ditanyakan Ibu? Minta tolong contoh kasus di 313 Ustaz biar bisa kasih Ustaz. 313. Pada dasarnya lembaga keuangan membeli barang secara langsung dari penjual. Ini jelaskan. Bank mengutus pegawainya beli langsung. Atau pimpinan cabang yang turun. Boleh untuk melakukan transaksi tersebut dilakukan dengan perwakilan. Asal bukan nasabah murabahah. Boleh juga dia menunjuk orang yang bukan pegawai dia. Ya, tolong dong beliin. Boleh. Tetapi kalau bukan nasabah yang pesan untuk dibelikan rumah tadi. Jelas? Tidak menjadikan nasabah sebagai wakil kecuali terpaksa. Bila dia sudah, pegawainya tidak ada yang bisa. Semuanya dia hanya sendiri saja. Dia pun tidak mungkin keluar ruangan nanti. Pokoknya, tapi secara logika tidak mungkin. Tapi anggap. Tapi terpaksa ini kan darurat kan. Tidak setiap transaksi terpaksa kan. Kalau setiap transaksi bukan terpaksa. Memang sengaja dibuat terpaksa. Dan mau diwakilkan ke orang lain, dia beli rumah. Miliaran. Tidak mungkin diwakilkan ke orang lain. Beli gedung. Ternyata pokoknya dia tidak pandai termenawarah segala macam, repot. Ya. Sekarang baru boleh diwakilkan ke nasabah. Dalam keadaan terpaksa ini. Terus, dan tolong kata Anda, dia nasabah tadi mau beli rumah tadi. Ya udah, saya wakilkan Anda yang membeli. Jelas? Ini dibolehkan dengan syarat. Perhatikan 314 dengan 315. Yaitu, A. Lembaga keuangan sendiri yang langsung membayar harga barang pada penjual barang murabahah. Tidak dengan menitipkan uang harga barang tersebut pada rekening nasabah yang juga sebagai wakil lembaga keuangan. Tidak diserahkan uangnya ke rekening. Dan ini yang terjadi di Indonesia kan? Yang dilarang oleh IFI yang dibikinnya. Tidak ada lagi cara yang lain. Karena bila dibelikan uang, kemudian nanti dibayar uang, ini uang dengan uang. Bukan ada barang di situ. Wakalah. Kalau wakalah, lihat konsekuensinya. Maka langsung dia, pamannya, udah Anda beli, udah sesuai speknya. Ya udah, minta rekening orang tadi, saya transfer sekarang. Transfer. Kemudian lembaga keuangan sendiri yang menerima bukti dokumen untuk memastikan jual beli yang hakiki. Setelah itu datang, mana dokumen yang jual belinya? Sini, saya pastikan. Sudah di tangannya dia. Kemudian yang paling penting, setelah di tangannya dia baru dijualnya kan. Yang paling penting, wajib misalkan antara dua jaminan tanggungan risiko barang. Jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Itu dengan adanya waktu yang terpisah antara akad mewakilkan untuk membeli dan akad membeli dengan murabahah dengan cara nasabah menyetujui melaksanakan akad wakil dan pembelian dan persetujuan lembaga untuk menjual. Setelah dibeli, bawa surat-surat pembelian yang tadi dibawa ke bank, sekarang baru dipelajari, baru dibikin akad dengan nasabah. Jelas? Dan risiko dalam akad mewakilan ditanggung oleh siapa? Bank. Tadi kan akan mewakilkan baru kan. Sekarang bank telah ngecek, oh bagus speknya. Sekarang saya jual kepada Anda. Kalau sekarang nasabah mengatakan saya tidak jadi, dan tadi tidak ada komitmen untuk membeli dari sepihak, bisa bank memaksa? Tidak. Jadi ini mungkin tidak dilakukan oleh bank? Bukan tidak mungkin, belum. Belum mungkin untuk saat sekarang. Kecuali di bawah beberapa hal yang penting, yang vital. Ya. Kemudian, bila terjadi, ternyata ada risiko. Ternyata barang inspek yang dijualnya tadi tidak memenuhi standar. Karena biasanya setiap bank punya standar untuk gedung sekian. Siapa yang menanggung risiko ini? Si nasabah jadi wakil tadi atau bank? Bank. Nasabah sudah gratis. Gratis atau tidak biasanya ini? Gratis jadi wakil kan? Kalau enggak dia harus mengangkat orang bayar. Gratis dia untuk membelikan. Apakah dia harus menanggung lagi? Tidak, karena dia sebagai wakil di sini. Jelas? Dan itu harus dipisah. Setelah itu, setelah disetujui, baru dilakukan akad jual beli. Tapi dalam prakteknya tidak begini memang. Di lembaga keuangan syariah nasional Indonesia saya maksud. Bila Anda paham ini, Anda bisa bikin murabahah ini. Tidak mesti Anda bikin usaha. Tidak mesti miskin finance, tidak mesti segala macam. Ada orang mau beli motor, sudah sebentar, saya beli dulu. Atau tolong katakan, panggil tukang motornya kemari. Bawa motornya sekalian, bawa surat-suratnya sekalian. Saya ingin cek dan saya ingin beli. Ya, pilihannya sudah, saya beli. Ini DP, besok saya lunasi. Ya, ini sekarang saya jual kemana? Saya sudah diterima kan? Ini saya jual kepada Anda. Ini perwakilan bisyirah atau tidak namanya? Terpenuhi enggak rukun di sini? Terpenuhi. Halal keuntungannya? Halal. Baik. Teno. Ini halaman berapa Teno? Yang tadi yang mana? Baik. pada saat lembaga keuangan membeli itu, Ustaz, apakah mobil, contohnya mobil, Ustaz, apakah mobil itu harus dibawa keluar dari showroom atau cukup kuncinya saja atau gimana, Ustaz? Nah, cukup kuncinya dipindahkan dari tempatnya. Barangnya tetap di showroom, pindahkan nanti diambil dari luar showroom. Taruh, biasa kan keluarkan dari showroom, kalau di showroom masih bisa dijual kan? Pindahkan dari luar showroom bagian ke belakang. Kalau kita titip di showroom dulu, besok baru diambil. Terima dulu. Terima dulu surat-surat yang terima kuncinya, pindahkan dulu mobilnya ke bagian belakang, bukan yang showroom tempat penjualan. Di bagian belakang kan masih ada gudangnya kan dia. Ya, besok hari ini kita titip. Tapi ingat, bila hilang malam ini, uang Anda hilang. Kan sudah Anda terima. Cukup, Teno? Ya. Cukup nanti ba'da, atau kita diskusi hari ini, tapi banyak terlalu banyak tugas. Besok untuk harus baca 50 halaman. Harus bikin akad murabahah dan SOP bisa. Besok gak ada yang lari tuh. Ini berat banget latihannya. Gak masuk. Sekian. Subhanakallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa man tala bi hudahi wa ba'd. Kita masih punya waktu 47 menit. Baik. Ini Anda bikin akad atau kita lanjutkan dulu diskusi? Sebetulnya bikin baik. Akad sebetulnya gampang. Bisa Anda tulis selembar seperti yang tadi. Terpenuhi akad seluruhnya. Tapi mungkin karena ini murabahah, ada langkah-langkah yang harus sebelumnya diperhatikan. Pada saat umpamanya baru memesan, itu akad apa yang Anda buat? Formnya apa? Setelah barang Anda miliki, bentuk akadnya apa lagi? Berbeda ketika umpamanya dia baru memesan, belum ada akad. Tapi apa yang perlu Anda siapkan bahan-bahannya? Seperti umpamanya komitmen untuk membeli, minta habis jidyahnya, berapa persen umpamanya, silakan. Ya. Bisa kan ini dibuat sambil di rumah? Itu paling makan waktu kalau sudah paham ininya. Ini sebetulnya SOP sudah yang dibuat oleh IUV ini, tapi terlalu panjang. Mungkin tidak semuanya Anda butuhkan. Ya, maka maksud saya sebetulnya bisa diringkas. Yang paling penting adalah akadnya yang atau form-form yang Anda siapkan untuk per langkah-langkah atau per periode dari marahil dari setiap akad dari setiap marhalah dari periode dari setiap apa? Murabahadil Amir Bishira. Silakan kita gunakan diskusi saja. Berarti besok yang penting akad dulu serahkan. Kemudian baca sebanyak-banyaknya kuat. Semoga selesai. Kalau tidak selesai ya semampunya saja. Baik. Murabahah. Ya. Murabahah lil Amir Bishira. Baik. Pertanyaan Ustaz. Ya. Halaman 38. Selesai. Sebentar, 37 selesai. Selesai. 38. Ustaz, sebelum masuk ke 38, kalau hukmi itu apa ya, Ustaz? Hukmi dengan hakiki ibu tadi dalam qabad. Qabad yang hakiki kita terima barangnya. Kalau yang hukmi tidak kita pegang barangnya, tapi mungkin dokumennya kita pegang, itu hukmi namanya. Jelas ibu? Baik. Ustaz, coba ulangi lagi, kalau enggak salah barangnya tidak ada gitu. Salah. Barangnya tidak dipegang. Suratnya yang dipegang gitu, Ustaz. Iya, penerimaannya bukan dengan barang dipegang, tetapi surat-suratnya dipegang. Seperti umpamanya kita beli barang dari luar negeri pakai kontainer sampai di pelabuhan, kita terima airwheel bill-nya. Ini menerima ini dianggap kita menerima barangnya, boleh kita jual belikan sudah. Walaupun belum kita pegang kontainernya. Ya, waktu 37 selesai. Selanjutnya 38. Ya. Baik. Sebenarnya 38 itu berkaitan dengan hukum itu juga, Ustaz. Yang mana? Masalahnya sekarang dokumen itu lebih cepat sampai daripada barang. Ya, dokumen kita beli umpamanya Jakarta, dokumen sudah sampai. Mungkin barang kirim dengan kargo, barang belum sampai. Nah, kita sudah punya dokumen. Lalu kita jual lagi barang tadi. Kita jual lagi. ternyata begitu barang sampai, barang itu rusak. Seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi. Sebelumnya lagi. Nah sekarang, siapa yang menanggung risiko itu tadi? Barang, dokumen pertama sampai iya. Tetapi sudah sampai. Jadi maksud di sini barang sampai di pelabuhan lagi dokumennya kan? Nggak, barang belum sampai ke pelabuhan. Iya, bukan dokumen itu yang dimaksud, tapi dokumen yang sampai barang, lalu pihak pelabuhan memberikan dokumen. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan serah terima. Berarti yang ningit 38 ini perlu penjelasan juga Ustaz masalahnya. Apa? 324 itu. Dan termasuk terima terima hukumnya itu lembaga keuangan maupun wakilnya menerima dokumen-dokumen pengiriman peti kemas ketika membeli barang dari luar negeri. Dan nah, juga penerimaan sertifikat penyimpanan barang di gudang yang dengan sertifikat itu dapat ditentukan di bagian mana keberadaan barang kita. Ya. Ya. Ketika barang sampai, masuk ke peti kemas, masuk ke gudang, baru. Nah, ketika dokumen datang pun, belum sampai ke pelabuhan, kita sudah mengetahui di mana nanti dokumen kita, barang kita. Tapi masalahnya tadi yang dikatakan bahwa yang dimaksudkan itu, barang sampai, dokumen itu pun diberikan kepada kita ketika barang itu sampai. Ya. Yang jadi masalah adalah dokumen sudah sampai, barang belum sampai. Bukan itu, dokumen yang masuk sini, dokumen dari pelabuhan. Batip, itulah tadi saya katakan mungkin perlu penambahan dokumen apa maksudnya. Sebab bagaimanapun nanti, seperti ya sekarang kan semua canggih. Pakai BlackBerry ke, BlackBerry pun bisa sampai cepat gitu. Nah itu Ustaz. Ada lagi, laman 38. Cukup, 38. Cukup. Ya. Poin 326. Di halaman 38, ya. Poin 327, situ ada asuransi. Apakah dibolehkan? 326, 327 ada asuransi. Asuransi terhadap barang merobohan dan alat tanggungan, tanggung jawab lembaga keuangan pada tahap kepemilikan. Biaya-biaya yang dikeluarkan tanggung jawab lembaga keuangan, karena lembaga keuangan lah yang sebagai pemilik barang. Apa kan boleh, Ustaz? Asuransi maksudnya asuransi syariah tentunya. Ada mi'yar khusus, standar khusus untuk takmin al-islami atau asuransi islami yang dikeluarkan oleh IFI juga. Yang pertama membuka wacana untuk takmin ta'awuni takmin islami itu adalah kibar ulama Saudi. Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia kemudian diajukan ke Rabito dan setuju di rapat Rabito. Kemudian dikukuhkan oleh OKI dan dibuatkan mi'yar standarisasinya oleh AOIFI. Tuhai Muasabah Ma'ir Syariah ini. Berarti di Indonesia enggak ada ini Ustaz ya? Bang, asuransi syariah ada kan ya? Asuransi syariah ada? Ada kan Indonesia? Yang mana itu Ustaz? Asuransi syariah. Betul-betul syariah itu. Betul-betul syariahnya nomor 2 nanti dulu. Sekarang dia ada yang syariah. Bila memenuhi standar ini, iya. Bila tidak, tidak. Tapi ini butuh penelitian untuk menetapkan iya dan tidaknya. Tapi yang jelas dia sekarang menamakan diri lembaga namanya ya. Menamakan dirinya dengan lembaga asuransi syariah. Begitu juga dengan bank tadi. Bank syariah, secara standar produknya ada. Tapi bila tidak sesuai dengan standar produk yang dibuat, bertentangan, maka sekedar nama saja yang syariah. Baik. Sekarang, Ustaz. Ada namanya ibu. Ya, cukup. Hakikatnya tentu butuh penelitian lagi. Ada salah mahasiswa saya di UMS, saya menguji tesisnya dia berkenaan tentang tatbiqat prudensial syariah. Artinya aplikasi praktik dari prudensial syariah, apakah sesuai syariah atau belum. Ada beberapa akad yang menurut saya masih bermasalah. Ada beberapa bentuk di antaranya bahwasanya dana yang terkumpul bukan milik lembaga asuransi. Lembaga asuransi hanya statusnya mengelola saja. Menarik dan kemudian memberikan klaim ganti rugi. Kurang lebih dari dana tersebut bukan tanggung jawab mereka, itu milik dana bersama. Dana bersama ini bisa mereka sepakati untuk dana sosial dan lain-lain. Silakan. Masih ada laman 38. Masih ada laman 38. Tidak ada. Kita lanjutkan 39. Tidak ada 39. Ini jelas semua atau belum dibaca? belum dibaca. Innalillah. Ya tentu enggak mungkin yang enggak ada enggak paham. 38 tapi sudah dibaca. Sudah. Tapi paham. Paham. 39 sudah. Sudah dibaca. Membaca dulu. Silakan saya kasih waktu 7 menit, silakan baca halaman 39, 40 sampai 41. Silakan baca dulu. Saya tidak menjawab pertanyaan karena enggak mungkin Anda yang membaca sebagian ribut bertanya, enggak mungkin. Jadi 7 menit cukup, 3 halaman. Cukup, cukup. Selesai? Selesai? Baik. Ada pertanyaan? Jelas, Nis. Ada pertanyaan? Halaman 38, 39. 40, Ustaz. 40, silakan. Iya. Itu pada alinea keempat setelah C. Berapa? Alinea keempat. Itu dua, setelah tiga, satu. Empat, lembaga, lembaga yang tidak boleh gitu. Keuangan boleh, lembaga keuangan. Tidak boleh memberikan syarat berpindahnya kepemilikan barang bila nasabah telah lunas membayar harga barang, akan tetapi boleh menunda pencatatan barang dengan atas nama nasabah. Yang ditanyakan, masalah pemindahan pemilikan ini, apakah pemindahan pemilikan nama barang yang digadaikan atau nama barang yang dibeli? Dalil larangan membuat persyaratan bahwa perpindahan kepemilikan barang setelah pelunasan harga itu bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli yang bahwa dengan akan terjadi perpindahan kepemilikan barang. Jelas, Ustaz Ali. Dan dalil bolehnya menunda penulisan sertifikat kepemilikan atas nama nasabah sebelum lunas karena ini tidak bertentangan dengan perpindahan kepemilikan menurut syariat. Sekarang jelas, Ustaz. Artinya dia mengatakan ini kepemilik saya sudah beli dengan akad. Iya. Baik, sudah diterima barangnya. Tempati rumah tadi silakan. Tetapi kepemilikan belum berpindah kepada Anda. Itu persyaratannya. Kecuali setelah lunas. Persyaratan ini batal atau tidak? Batal. Karena dengan syariat telah menetapkan dengan akad dan dengan diterima milik dia. Boleh dia jual lagi ke pihak yang lain. Jelas? Tidak. Ini sampai di sini jelas, Ustaz? Iya. Selanjutnya, adapun kalau dia mempersyaratkan barang milik Anda, tapi atas nama kepemilikan tercatat, pencatatan sipil dan surat-suratnya masih nama saya sampai lunas. Ini boleh karena tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Enggak. Yang belum jadi mas, nama. Enggak. Kalau itu jadi jelas berarti itu barang yang kita beli. Tapi kan bab yang masuk di sini adalah bab masalah jaminan. Jaminan itu adalah barang itu sendiri dijadikan jaminan. Nah, itu apakah maksudnya tadi kan di rentetan berikutnya kan meminta jaminan. Umpamanya saya beli minta murabahah tadi, ya. Saya pihak lembaga memberi minta saya mengeluarkan jaminan gadaiannya sebagai jamin. Saya berikan gadaian, tetapi saya belum bisa melunasi barang yang saya beli karena saya belinya mungkin dengan cicilan. Nah, yang bukan barang yang objek murabahah bukan. Bukan. Yang saya tanyakan lagi seperti itu. Apakah yang tidak boleh dibalik nama itu adalah barang gadai saya lantaran saya belum lunas, atau barang yang saya beli objek tadi, perubahan objek dari dia perubahan tadi. Yang itu yang saya tanyakan penjelasan ya, itu. Ya. Kalau masalah barang yang sudah kita beli tapi memang belum balik nama dan belum lunas, memang belum layak untuk dibalik nama seperti itu. Tapi masalahnya ini berkaitan dengan apa? Jaminan. Maka itu saya yang terpikir di pikiran saya, berarti gadaian itu yang saya gadaikan punya saya kan? Ya, saya belum lunas. Tidak berhak dia nak merubah balik-balik nama seperti itu. Adapun barang yang tadi memang nama dia. Tak mungkin dia akan membalikkan ke nama saya karena saya memang tak lunas. Tak mungkin, walaupun lunas kalau dia mau bisa kan? Iya, tapi masalahnya di sini Ustaz. Saya belum lunas. Gitu. Maksudnya di sini, ini maksudnya adalah yang menjadi jaminan itu barang objek murabahah sendiri. Kalau itu saya paham, Ustaz. Memang maksudnya antum pahami. Iya. Iya. Antum pahami bukan maksudnya itu, Ustaz. Iya. Iya. Itu yang paling penting. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Tiga, ibu-ibu, 39 ibu-ibu. Silakan. Libor tadi apa libor? libur London Internet Bank apa ya, intinya dia suku bunga terbang di dunia ditetapkan di Inggris, di London. Itu hanya mereka membuat, hanya segelintir orang yang membuat tersebut di sebuah pulau di Inggris. Kemudian mereka sebarkan ke seluruh bank-bank internasional. Kemudian mereka merujuk, menambah, mengurangi sedikit dari libor rate suku bunga, rata-rata suku bunga yang mereka keluarkan setiap hari. Walau terlalu, saya baca sebuah artikel, sampai sekarang tidak, memang mereka bicara, memang melihat indeks penjualan, penurunan, dibuat suku bunga, tidak. Sebetulnya ini dibuat tan acak. Ya, menurut beberapa penelitian ilmiah ini dibuat acak. Silakan yang lain. Ini dimaksud dengan libor. Halaman? Berarti selesai sudah ini. Kalau oh, selesai kita bikin akad. Pak Ade, silakan. Di halaman 41 ini disebutkan. Alinea mana? Pertama, Ustaz. Oh, iya. Boleh dicantumkan dalam kontrak murabahah lil amir bil syira mewajibkan nasabah membayar uang atau persen dari hutang yang digunakan untuk sosial ketika nasabah terlambat membayar cicilan pada waktu jatuh tempo. Ini kan mirip dengan denda yang diterapkan di bank syariah dengan alasan mereka untuk kegiatan sosial. Terus? Ini penjelasannya bagaimana, Ustaz? Apakah memang boleh seperti ini? Boleh seperti itu menurut AIV. Cukup? Tapi ini bukan dikuasai oleh bank, bukan milik bank. Dimasukkan ke dalam hisab tathir mereka. Uang, rekening pembersihan. Rekening pembersihan dan bukan diakui sebagai milik bank. Itu yang dibolehkan oleh AIV. Tapi dia ada dua bentuk yang dilakukan oleh bank itu. Selain ini ta'zir, ada lagi bentuk yang ta'wid. Ta'wid ganti rugi akibat keterlambatan nasabah membayar hutangnya. Sehingga utang dia kepada pihak yang lain atau tanggung jawab dia kepada pihak yang lain menjadi terlantar. Sehingga rusak namanya, Anda bergerak ganti rugi. Kalau ini diakui oleh bank sebagai kepemilikan dia, maka dalam sebagian bentuk leasing syariah, mereka menerapkan juga, mereka namakan ta'wid, diakui menjadi milik lembaga, milik perusahaan leasing tadi, dengan berapa ininya? Dendanya 0,005 atau kali hari kali angsuran. Ya. Ini ta'wid. Kalau ta'wid, OIV tidak membolehkan dan OKI pun tidak membolehkan. OKI tidak memberikan, OIV tidak membolehkan. Karena diakui menjadi milik pihak yang memberikan hutang tadi. Kalau ta'zir yang seperti ini, sedekah, ini OIV membolehkan. Tapi OKI sampai sekarang membenarkan pernyataan dalam hal ini. Dr. Al-Anzi dalam disertasi beliau berjudul Syurut Ta'widiyah, beliau termasuk tidak membolehkan. Dan banyak para peneliti dan para ulama lain tidak membolehkan juga. Dan dalam buku Al-Alam saya juga termasuk tidak membolehkannya. Karena tidak mungkin bank ini tidak mendapat manfaat. Manfaatnya yang paling besar adalah nama baiknya. Itu bank syariah tersebut memberikan bantuan. Padahal itu adalah uang riba. Berikan bantuan dan sosial dan mendapat manfaat dalam bentuk nama baik. Nama baik bagi sebuah perusahaan itu lebih besar daripada materi sebenarnya. Masalahnya apa, bukan di sisi tambahannya, Ustaz? Iya, tapi kan bukan milik si pemberi hutang, untuk pihak ketiga yaitu dana sosial. Ya. Cuman dapat manfaat yang lain dalam bentuk moral tadi. Materi sih enggak dapat dia. Kalau memang betul diserahkan, tapi kasus berapa kasus seperti Dr. Karhadari, beliau dewan syariah di beberapa bank syariah di Qatar kalau di Emirat salah. Beliau menceritakan kasusnya di dalam makalah yang beliau ajukan ke OKI, bahwasanya saya pernah menyaksikan di mana salah satu lembaga keuangan syariah, ya, direksi meminta dewan syariah untuk membolehkan menggunakan dana sosial ini karena akibat keterlambatan sebagiannya. Mereka memberikan sampai habis semua dana sosial tadi untuk bank tadi. Ini memang bermain-main dalam pikiran, karena dalam rekening di bawah dia kan. Tidak ada yang mengontrol rekening. Ada yang mengontrol rekening ini? Ada yang pertanyakan kepada dia? ada yang mengaudit, wallah taala alam. Cukup, maka sebaiknya jangan gunakan ini. Jangan gunakan ini. Walaupun mereka berdalih dengan pendapat sebagian mazhab Malikiyah, dalam kalam saya ringkaskan, lebih jelaskan bagaimana menjawab syubhat ini. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan tadi, Ustaz. Apakah persennya untuk derma itu ditetapkan? Apakah? Berapa persen dari jumlah ansuran itu? Maksudnya sumbangan tadi, yeah. Sedekah tadi ditetapkan? Yeah. Ditetapkan. Kalau dalam lembaga ini yang dimasukkan oleh FI, ya ditetapkan. Maka jumlahnya 0,001 terkadang Anda harus tetap dikali hari, dikali ini, Anda harus bayar sedekah. Apakah itu tidak sama dengan unsur penambahan riba? Kalau saya riba, iya, tapi kan bukan untuk berhutangnya, bukan untuk dia, tapi berhutang untuk pakai miskin. Prinsipnya gini, Ustaz, dari segi sosial ya, kalau kita apakah untuk membayar hutang aja dia tidak mampu. Bersedekah mampu dia? Bersedekah dia mampu berhutang? Uangnya mampu. Itu dari mana gitu? Wallahu'alam, dari mana? Ini yang dimaksudkan adalah al-madin mumatil, yaitu orang yang berhutang yang dia menunda-nunda. Kalau dia bisa menetapkan bahwa dirinya mu'sir, pailit, jadi miskin, jatuh miskin, maka baik OIV pun mengatakan tidak ada sedekah. Tapi ada orang yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Kalau itu penaltinya itu atau dendanya itu terhadap perilaku sikapnya, bukan kemampuan dia untuk membayar. Ya. Kemampuan maksud saya membayar itu dia tidak mampu membayar utangnya. Ya. Cicilan utangnya, bisa jadi dia pailit gitu, atau ya. Pada saat itu belum mampu dia bayar. Ya. Kalau dia masih punya kemampuan, diakui dia masih mampu, baru berlaku denda itu, derma itu sifatnya. Ya. Tapi kalau dia betul-betul tidak mampu, saya takut larinya sama dengan riba jadinya. Tidak, di bank, di lembaga keuangan syariah pun tidak akan, jadi praktek Indonesia pun tidak akan ditarik. Kalau dia bisa menunjukkan bahwa dirinya memang betul-betul tidak mampu atau pailit. Dan tidak akan ditarik. Dan bagaimana hukumnya, Ustaz, yang mengenai sebaliknya? Kita mampu cepat bayar, sementara dari bank sendiri ada yang mengasih diskon gitu. Dan ada yang tidak memberi diskon dengan alasan kalau di bank syariah yang berlaku umum, karena udah ikat perjanjian awal, bayarnya sekian, cepat pun bayar, tetap dibayar lunas. Cepat bayar didenda Anda. Iya kan? Di bank konven kalau ada cepat bayar denda kan? Denda, malah bertambah bayarnya kalau tidak cepat bayar. Ya pertanyaannya ini tidak bertambah, tapi tidak mau juga dia mau kasih diskon, begitu? Ya. Halaman 41, paragraf sebelum terakhir, lembaga keuangan boleh mengurangi harga barang ketika pembeli membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan selama tidak disepakati sebagai syarat dalam akad di awal. Ini kita jelaskan tadi ya. Jelas? Boleh memberikan potongan. Berarti boleh juga dia tidak memberikan potongan. Terserah dia. Jelas? Kesepakatan harga sudah jelas kan? Dalilnya, Ustaz. Karena ada pendapat dulu, saya dari tahun 90-an, 80-an sudah mengurus BNT. Prinsip di bank itu, kalau kita beri diskon pun ada pendapat dari ustaz atau ulama gitu, bahwa itu termasuk riba juga, unsur riba gitu. Kalau cepat bayar kita beri diskon gitu. Tidak, bukan riba. Riba itu bertambah, ini berkurang atau bertambah? Bukan riba. Ya, maksudnya maupun bertambah atau berkurang gitu. Dari perjanjian riba, awal. Riba artinya apa tadi? Kita jelaskan makna riba. Bertambah. Ini riba namanya. Dia mungkin mengatakan bahwa di sini pertambahan imbalan waktu, begitu kali ya. Sebagaimana imbalan waktu karena memanjang, haruslah imbalan waktu karena memendek, begitu kan seharusnya. Riba bukan otomatis imbalan waktu. Bukan imbalan waktu dikaitkan dengan riba. Kalau di sana ada jual beli barang, setiap beli jual beli yang tidak tunai lebih mahal. Apakah itu riba namanya? Tidak. Salah dia memahami apa yang dimaksud dengan riba. Mereka memahami time is money, bahwa waktu adalah uang. Sehingga nilai uang itu adalah karena waktunya. Dalam Islam tidak pernah waktu ada bernilai uang. Kalau waktu bernilai uang, siapa yang paling kaya? Para pengangguran. Waktunya paling banyak ke dia. Dalilnya, Ustaz? Dalilnya sudah ada para pengangguran. Nah, mengenai diskon tadi. Kecepatan bayar itu ada di, ada dalilnya atau... Kalau dicepat bayar diberikan potongan gitu. Ada. Dalilnya doa ta'ajjal. Yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Bani Nadir. Ketika Bani Nadir, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, Bani Nuqaim menghasankannya dan mengatakan yang bisa dijadikan hujjah, yaitu ketika Rasulullah mengusir Bani Nadir, Bani Nadir ini masih memiliki hutang, piutang kepada sebagian orang-orang Madinah, maka Rasulullah mengatakan, "Da'u wa ta'ajjalu." Segerakan dan berikan potongan. Dan mereka menyetujuinya. Kalaulah ini bukan sesuatu yang boleh, maka Rasulullah tidak membolehkan. Jelas? Ada lagi yang lain? Halaman 40, alinea 29A. Ya. Angsuran yang belum jatuh tempo menjadi tunai dengan sebab keterlambatan pembayaran, walaupun keterlambatan dalam waktu yang sedikit. Ini penting dibuat agar Anda bisa mengeksekusi barang. Bila tidak dibuat ini dalam akad perjanjian, ingat Ade, Anda mengajukan SOP antum itu. Kalau tidak ada ini, tidak bisa untuk diskusi barangnya ketika dia terlambat. Baru terlambat 3 pembayaran. Masih ada 20 pembayaran lagi. Ini belum bisa diskusi. Karena hutangnya belum jatuh tempo lagi. Hutangnya yang kelima sampai yang ke-20 belum jatuh tempo. Maka atas dasar apa Anda bisa diskusi ini? Menjual barangnya dia. Jadi bikin persyaratan seperti ini. Bila angsuran yang belum jatuh, bila dia terlambat membayar, angsuran yang sudah jatuh tempo menjadi tunai pada waktu semuanya, ketika itu baru bisa dinyatakan dia tidak mampu, maka bisa Anda jual barang gadainya. Pertanyaannya? Apa? Angsuran yang belum jatuh tempo menjadi tunai dengan sebab keterlambatan bayaran, walaupun keterlambatan dalam waktu sedikit, terserah. Sehari boleh, setengah hari boleh. Terserah dia, bilang sedikit. Jelas, hai? Baik. Ya. Ustaz. Ya, Ibu. Mau tanya. Kalau dalam akad murabahah ini boleh enggak kita mencantumkan juga ahli waris, Ustaz? Apabila misalnya si nasabah tidak mampu membayar, misalnya ada suatu keadaan darurat atau kecelakaan karena dia membeli kendaraan ke lembaga keuangan tersebut, kemudian kita juga mencantumkan ahli warisnya, Ustaz. Sebagai apa ahli waris? Sebagai pembayar utang tanggung jawab. Mau di ahli waris ini? Maksudnya syarat dalam formulir kita cantumkan itu, Ustaz. Boleh, iya. Ustaz, boleh, Ustaz. Sebentar. Ahli warisnya mau atau tidak, Ibu? Maksudnya mau tak mau gitu, Ustaz. Mau tak mau enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun suami istri tidak bisa karena zimmah maliyah, suami istri misah. Kecuali istrinya mau bersedia menanggung hutang suaminya kalau dia tidak bayar. Maka ketika suami tidak bayar, langsung diambil dari gaji istri atau dari harta istri. Kusakasi dari kafil gharim. Jelas, Ibu? Jadi kalau nasabahnya meninggal itu gimana, Ustaz? Gak punya aset yang lain dia menutupinya. Ya gimana, Ustaz? Maka bilaan kita yang menjualnya, ya ambil aset yang lain. Di luar barang, kan tadi barang yang dibelinya objek murabahahnya tadi kan hilang sudah. Kendaraan hancur. Misalnya hancur. Iya, gitu, hancur. Kan? Ada aset yang lain dia enggak? Aset itu apakah kita letakkan dalam perjanjian itu, Ustaz Akad? Kalau tidak kita letakkan dalam perjanjian, maka kita tidak bisa menariknya kecuali kita minta keikhlasan dari pihak keluarganya untuk memberikan hutangnya, dia belum dibayar. Kalau tidak, pakai pihak ketiga yaitu lembaga hukum untuk menariknya. Bayar hutangnya. Dan dikumpulkan semua para yang berpiutang kepada dia, maka menjadi uswatul ughrama. Dibagi secara proporsional dari sisa hartanya. Kalau ada pengpiutang yang lain. Baik. Ya, terima kasih. Allah yang baik. Fadal Tenol. Anda bisa minta jaminan berbentuk barang. Baik barang yang dibeli atau maupun barang yang lain. Bisa juga Anda minta selain itu kafil gharim, penjamin orang. Orang jadi penjamin. Ya. Umpamanya saya beli dengan tidak tunai ke si Ade. Boleh Anda minta jaminan lebih dari satu. Barang, nih barang yang saya bayar, yang beli ini juga jadi jaminan. Tapi karena saya pakai, berisiko kan? Apalagi kalau tidak saya asuransikan. Jelas? Saya minta, dia minta aset yang lain. Saya berikan aset yang lain. Pegang oleh dia. Surat tanah atau lain-lain. Kurang masih menurut dia. Dia minta orang. Saya katakan, Teno itu dia pegawai negeri, gajinya melalui bank, bisa langsung dipotong dari gaji dia di bank, diserahkan kepada Anda. Bila tidak Anda saya bayar, Anda tinggal minta ke dia dan langsung dipotong. Saya tanda tanganin, ya, maka beliau sebagai kafil, orang penjamin kantor. Ya. Dengan dia setuju, atau setuju atau tidak jadi penjamin saya. Ya. Atau tidak pun tanda tangan, sampai kepada dia, saya setuju menjadi penjamin, cukup. Baik. Ustaz, ada hubungannya, Ustaz? Ada hubungannya sedikit. Ayuh. Kalau penjamin pihak ketiga ini misalnya meninggal, apakah penjaminan itu batal atau pindah menjadi semacam kayak waris gitu ke? Batal saya. Lain? Ustaz mau bertanya. Bentar Ibu, Pak Agus. Halaman 39 Ustaz, saya agak susah memahami yang alinea kedua dari bawah. Apabila lembaga keuangan tidak memberikan syarat, tidak bertanggung jawab atas cacat-cacat yang tersembunyi, yang ketahuan setelah akad, maka lembaga keuangan hanya bertanggung jawab kepada cacat yang sebelum akad, bukan yang setelah akad. Mau dijelaskan? Yang dipahami apa, Pak? Gak bisa dipahami sama sekali? Iya, karena di sini ada kata tidak-tidak gitu, terus agak-agak susah saya memahaminya. Jadi yang saya pahami tidak berarti ada kan? Iya. Tinggal buang tidak jadi ada. Ya. Tapi lembaga keuangan memberikan syarat bertanggung jawab atas cacat-cacat yang tersembunyi yang ketahuan setelah akad, maka lembaga keuangan hanya bertanggung jawab kepada cacat sebelum akad. Jelas sekarang? Buang tidak-tidaknya jadi boleh. Jelas sekarang Pak Agus? Iya. Kalau ya ini saya pahamnya gini. Apabila lembaga keuangan, karena ini tidak-tidak, berarti apabila lembaga keuangan bertanggung jawab atas cacat-cacat yang tersembunyi, yang ketahuan setelah akad, ya, maka lembaga keuangan hanya bertanggung jawab kepada cacat yang sebelum akad. Apakah tidak malah yang setelah akad harusnya? Atau ini salah terjemahannya? Iya, karena yang disebutkan bisa di sini. Bisa jadi, tapi laptop saya sudah. Kayaknya sih agak-agak anu, Pak. Besok mungkin perlu dia. Baik, yang lain? Saya Ustaz. Silakan Ibu. Sebentar. Ya Ustaz mau bertanya, apakah boleh diperjanjikan dalam perjanjian, dalam akad, bahwa apabila nasabah tidak bisa melunasi, kemudian dia tidak bisa prestasi gitu, tidak bisa membayar, kemudian juga tidak bisa membayar tunai, diperjanjikan bahwa nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk menjual, karena kan kepemilikan sudah boleh diperjanjikan dalam akad itu, kuasa untuk menjual begitu. Menjual apa Ibu? Menjual asetnya itu, barang jaminan, barang yang dijadikan jaminan itu. Boleh. Ah. Jelas? Oh iya. Alhamdulillah boleh. Fadul Pak. Ya. Ustaz, gini Ustaz, kalau untuk jual beli, kita akad dengan cara kredit. Taruhlah kita kasih waktu misalnya 6 bulan. Selama barang itu belum lunas, manfaat dari barang itu tetap kepada penjual, boleh enggak seperti itu Ustaz? Manfaat dari barang yang dijual. Barang ini jadikan barang gadai. Ya emang ini agak pernah terjadi kasusnya gini Ustaz. Jadi bisa jadi satu barang kita anggaplah tanah misalnya, yeah. Bidang tanah itu selama ini disewakan, habis itu dijual belikan ke orang lain, ke si B lah. dengan cara kredit atau 6 bulan dia harus lunas. Selama belum lunas, itu manfaat dari tanah tersebut, entah hasil kebunnya atau disewakan atau apa, itu tetap kepada penjual. Tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Ada karena apa? Sudah tidak milik dia lagi. Sudah dijualnya dengan akad dan sudah diterima serah terima kan atau belum? Serah terimanya setelah barang lunas itu iya. Perjanjian. Tapi dengan akad menjadi milik dia. Dia belum bisa jual memang, tapi menjadi milik dia sudah dengan akad. Oh, dengan kredit itu sudah. Itu ya. Atas dasar apa kita mengambil manfaat dari dia? Maka tidak boleh. Kalau dia disewakan, kita punya rumah. Ini kita sudah rumah kita sewakan selama 5 tahun. Di tahun kedua kita jual. Maka kita jual rumah dengan hasil sewanya selama sisanya. Karena sewa mengikut ke rumah. Dan rumah berpindah ke pemilikan sudah dengan akad. Walaupun belum lunas. Jelas? Baik. Cukup, sudah jam 5. Ustaz, ini soal pembelian rumah. Di mana waktu itu developer menawarkan harga cash crush. Dalam artian 2 tahun lunas. Harga cash crush 2 tahun lunas? Katanya gitu, Ustaz. Jadi tapi di dalam akadnya itu ditulis, kalau terjadi perubahan harga sewaktu-waktu, terjadi perubahan harga, dalam artian seperti naik bahan baku, harga mengikuti gitu. Nah, itu akadnya bagaimana, Ustaz? Goror. Goror. Nah, itu sudah terjadi. Bagaimana solusi untuk supaya akadnya sudah berlangsung? Sudah berlangsung beberapa bulan? Batal akadnya, bikin akad yang baru. Buat akad yang baru, Ustaz. Mau dia atau tidak? Gak mau sampaikan yang baik. Yang jelas akadnya batal karena gharar. Begitu, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Allah beri. Satu lagi, Ibu. Silakan, udah jam 5 lewat. Ya, Ustaz, saya melanjutkan kuasa menjual tadi, Ustaz ya. Kalau dalam perjanjian al-murabaha, ternyata boleh si nasabah memberikan kuasa menjual kepada lembaga keuangan. Pertanyaan saya, kuasa menjual itu satu kesatuan dengan lembaran akad murabaha atau terpisah? Boleh, dimasukkan dalam akad murabaha tidak ada masalah. Pasalnya dimasukkan tidak masalah. Baik, selesai kita sudah jam 5. Saya harapkan besok selain membaca sampai halaman 86, ya, 85, ya. Selain itu, bikin skema langkah-langkah murabaha tadi. Murabaha tahapan awal apa, tahapan dua apa, tahapan tiga apa, selanjutnya apa. Pada tahapan awal apa yang penting diperhatikan. Itu saja. Pada tahapan kedua apa yang penting diperhatikan apa. Tidak banyak panjang-panjang, jangan terlalu panjang seperti ini. Ini panjang betul, tapi ini menjadi referensi. Tapi yang untuk Anda bikin dan untuk Anda lakukan, jangan seperti ini. Kemudian bikin akad satu saja, ringkas. Seperti yang tadi, yang contoh tadi. Tolong dibagikan secepatnya. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga besok insyaallah diskusi pelatihan kita lebih mengalami perkembangan baik insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.